بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Para pendengar Radio Muslim rahimani rahimakumullah, alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat masih bisa bernafas pada pagi hari yang berbahagia ini, tentu saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena tujuan dari kita bisa bernafas di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka pantaslah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam marilah kita perbanyak untuk ucapkan kepada manusia yang paling berjasa kepada seluruh manusia, yang telah menyelamatkan, yang telah mengajarkan kepada kita tentang Tuhan yang sebenarnya, mengajarkan kepada kita tentang cara beribadah yang benar kepada Tuhan yang hak, mengajak kita dari menyembah makhluk menuju menyembah Khalik, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan diangkat pada kajian kali ini yaitu tentang rahasia di balik doa yang tidak kunjung terkabul. Mungkin banyak di antara para pendengar yang punya pengalaman seperti itu. Dan jika kita tidak memiliki ilmu tentang menyikapi keadaan yang seperti itu, maka berbahaya. Bisa menyebabkan seorang putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa menyebabkan seorang trauma untuk berdoa. Sehingga dia tidak memiliki senjata di dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Dan ujung dari semua itu ataupun muara dari putus asa dan juga dia tidak mau lagi berdoa kepada Allah ataupun trauma terhadap doa adalah berprasangka buruk kepada Allah SWT. Karena itu perlu bagi kita untuk membentengi diri dengan ilmu yang dengannya dapat mengusir was-was setan, mengusir bisikan-bisikan setan yang menyebabkan kita berprasangka buruk kepada Allah SWT karena doa yang tak kunjung terkabul. Nah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya menulis tema tersebut di dalam kitab Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan, "Ta'ammaltu halatan ajibah." Lagi-lagi aku merenungkan sebuah keadaan yang aneh. "Wahiya annal mu'mina tanzilu bihin nazilatu fayad'u." Yaitu ketika seorang mukmin mendapatkan musibah. "Fayad'u," maka dia akan berdoa. "Wa yubalik," dan dia terus-menerus akan berdoa. "Fala yara atharan lil ijabah." "Fala yara atharan lil ijabah." Namun dia tak kunjung mendapatkan jawaban dari doanya. "Fa idza qaraba al-ya'sa." Di saat putus asa itu hadir di dalam hatinya, "Nudhira hina idzin ila qalbihi." Ia pun menengok pada hatinya. "Fa in kana radiyan bil aqdar." Jika hatinya adalah hati yang ridha terhadap takdir, "ghaira qanutin min fadlillah 'azza wa jalla." Tak ada rasa putus asa. Berharap karunia Allah Subhanahu wa taala. "Fal ghalibu ta'jilul ijabati hina idzin." Maka biasanya pintu pengabulan doa ataupun pengabulan doa itu semakin dekat. Biasanya kalau sudah dalam kondisi seperti itu, dikabulkannya doa itu semakin dekat. Bi anna hunaka yasluhul iman wa yahzumul syaitan. Karena di saat itulah iman itu menang dan setan itu terkalahkan. Wa hunaka tabinu ma tabayyanu maqadirur rijal. Dan ketika itulah menjadi tampak martabat atau kedudukan seorang laki-laki. Maka di dalam pernyataan Imam Al-Jauzi ini beliau menyinggung tentang kondisi seorang mukmin yang berdoa kepada Allah ketika dia mendapatkan musibah dan musibah, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika dia mendapati bahwasanya doa yang dikabulkan, doa yang dipanjatkan kok seperti tidak kunjung dikabulkan. Ketika putus asa itu semakin dekat di dalam hatinya, lalu kemudian dia tepis, ya. Dia tepis dengan apa? Dia sikapi hal-hal seperti itu, hal seperti itu dengan apa? Ridhon bil aqdar, ridho dengan takdir Allah. Tidak kemudian dia lanjutkan putus asanya itu, ya. Tapi dia tepis dengan apa? Ridho dengan takdir Allah SWT. Dan tidak berputus asa dari pemberian ataupun rahmat Allah yang maha luas dan maha indah. Maka kalau sudah seperti itu keadaannya, maka akan itu tanda bahwa sebenarnya diijabahi doa itu semakin dekat. Ya. Karena dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa ketika kondisi darurat, ya, ketika kondisi terdesak, maka doa itu semakin terkabul, semakin mustajab. Allah SWT berfirman, "Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su'." Dialah Allah yang mengabulkan doa orang-orang yang terdesak dan yang menghindarkan seorang dari keburukan-keburukan. Maka doa itu ketika dalam kondisi hati kita sudah seperti tak ada harapan, ya, sepertinya tidak ada jalan keluar, lalu kemudian hati kita mengarahkan, oh ada doa, kemudian juga hati merespon dengan ridho dengan takdir Allah, semua ketetapan Allah, ya, maka dari kekuatan hati yang seperti itu ataupun respon hati yang seperti itu menjadi wasilah doa itu akan terkabul. Ya, fal ghalibu ta'jilul ijabati hina idzin li'anna hunaka yasluhul iman wa yahzumus syaitan. Maka biasanya kalau sudah seperti itu keadaannya, pintu terkabul doa itu semakin, tanda-tanda pintu terkabul doa itu semakin dekat, ya, semakin jelas. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia ridho dengan takdir Allah sendiri, itu adalah ibadah. Itu ibadah yang besar, itu ibadah hati, itu ibadah iman. Kemudian juga dia terpancing untuk terus berdoa kepada Allah tanpa putus asa. Dia menepis rasa putus asa. Ini juga ibadah, ini ibadah besar. Keduanya ibadah batin semuanya, ibadah hati semuanya. Dan kaidah dalam ibadah yang diterangkan oleh para ulama dari penelitian mereka terhadap dalil-dalil, ibadah yang dilakukan oleh hati itu lebih besar pahalanya daripada ibadah yang dilakukan oleh badan. Ya. Sebagaimana dalam kedudukan rukun iman, rukun Islam, ya. Yang pertama adalah rukun yang melibatkan ikrar dan juga pengakuan dalam hati, yaitu syahadat, ya. Baru kemudian ibadah badan berupa salat. Kemudian zakat dan seterusnya. Dan juga semua ibadah badan itu enggak akan berarti kalau tidak melibatkan ibadah hati. Sebanyak apapun ibadah seorang, ibadah badan seseorang, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya sedekah, ya baca Quran, ya kan. Tapi kalau tidak ada ikhlas di dalam hatinya, ya enggak akan berarti. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibadah hati itu nilainya besar. Ya. Nah, di dalam kondisi seperti itu tadi, ketika orang sudah terdesak, orang mukmin ketika terdesak, namanya manusia, dia akan didatangi oleh putus asa, itu manusiawi, dia putus asa. Ketika terus meminta kok seperti kemudian putus asa. Tapi kalau kemudian ditepislah putus asa itu, kemudian dia respon ataupun dia tata hatinya untuk ridho dengan ketetapan Allah. Karena yang yang menetapkan takdir itu Tuhan yang maha berilmu, yang maha kasih sayang, yang maha cinta, ya kan? Yang maha bijaksana, pasti ketetapannya gak akan pernah zalim kepada kita. Mungkin kita menginginkan sesuatu, tapi Allah menginginkan yang lain dan itu lebih baik daripada kita. Karena Allah itu lebih sayang kepada kita daripada sayangnya ibu kita kepada diri kita sendiri. Bahkan dari sayangnya kita kepada kita sendiri. Maka ini dua ibadah batin, ibadah hati yang besar, ya kan? Dan menyertakan ibadah-ibadah di dalam doa itu menjadi sebab mustajabnya sebuah doa. Apalagi ini ibadah yang besar, ibadah hati, ridho pada takdir Allah, menepis keputusasaan terhadap rahmat Allah, ya kan? Nah, ketika seorang di dalam kondisi seperti itu, ya, dalam kondisi kok seperti dia dihampiri rasa putus asa ataupun dia semakin terdesak, masalah hidupnya ini makin besar, makin rumit, dan kemudian dia hampir putus asa, lalu dia respon dengan dua ibadah batin tadi, ridho dengan takdir Allah, kemudian juga dia tepis rasa putus asa kepada Allah SWT, maka ketika itu yasluhul iman wa yuhzamu syaitan, iman menang dan setan pun kalah. Karena untuk bisa dalam kondisi seperti tadi ya, untuk bisa tetap ridho dengan takdir Allah, untuk bisa ridho dengan takdir Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah, itu pertarungan yang berat. Pertarungan yang berat itu. Dia harus melibatkan ilmu yang ada dalam dirinya, iman yang ada dalam dirinya untuk mengalahkan was-was setan. Karena kesempatan bagi setan ketika itu menjatuhkan kita. Kalau kita ini sudah jatuh di dalam ibadah hati, wah udah, menang setan. Ya, mau sebab seberapapun ibadah yang dilakukan seorang, tapi dia enggak ridho dengan takdir Allah, ini bahaya. Ya. Ini bisa menghantarkan kepada kekufuran. Kalau orang udah kufur, apa yang terjadi? Enggak ada manfaatnya ibadah. Ya kan, menghantarkan kepada orang nanti kemudian dia akan berprasangka Allah itu enggak adil, ya, kemudian takdir Allah ini enggak baik. Nauzubillah. Kekufuran. Hati-hati dengan ibadah batin. Dengan ibadah hati dijaga baik-baik, karena rusaknya ibadah hati ini bisa mendekatkan kepada kekufuran, na'udzubillah. Nah, ketika dia dalam kondisi itu, para pendengar yang kami muliakan, dia melawan bisikan-bisikan setan, ya. Lalu kemudian dia tetap ridho dan tidak putus asa dari rahmat Allah, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Itulah laki-laki yang sesungguhnya. Makanya kata Ibnu Jauzi, wahunaka tabayyanu maqadirur rijal, ketika itulah menjadi jelas martabat seorang laki-laki. Orang laki-laki bukan orang yang menang gulat. Ya, orang yang menang kalau kelahi dengan manusia, dengan temannya ataupun dengan musuhnya, tapi laki-laki yang sesungguhnya adalah orang yang menang ketika dia berada di medan pertempuran melawan setan di dalam jiwanya. Setan yang mengajak kepada dosa, setan yang mengajak kepada maksiat, bahkan kekufuran, maka dia lawan. Lalu dia menang. Itulah laki-laki. Nah. Waqad ushira ila hadza fi qawlihi ta'ala, pesan ini telah disinggung di dalam firman Allah SWT. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ketika sudah dalam kondisi terdesak, para rasul dan juga orang beriman yang bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ya, ini jadi kondisi putus asa ketika seorang manusia, ketika manusia itu mendapatkan musibah yang makin mendesak, ya, problem yang makin rumit, itu manusiawi. Mata Nasrullah, kapan kiranya datang pertolongan Allah? Nah, kalau dia tata hatinya kemudian tetap berada dalam ridho dengan takdir Allah, tidak putus asa, maka akan datang. Semakin tali itu semakin kencang terikat, maka itu tanda tali itu akan semakin tanda bahwasanya tali itu akan terputus semakin dekat. Ya, semakin gelap malam itu semakin pekat, nah itu tanda bahwa terangnya fajar itu makin dekat. Jadi ketika mendapatkan masalah kemudian semakin rumit permasalahan itu, ya, maka jangan lari dari doa. tetaplah di dalam, tetap di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dan ditata hati untuk tetap berprasangka baik kepada Allah, menerima takdir Allah. Hadirkan hati ketika berdoa, karena Nabi pernah mengatakan, "Innallaha la yaqbalu ad-du'a'a min qalbin ghafil." Allah itu tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Gitu. Karena semakin terhimpitnya kita dengan masalah kehidupan, itu semakin dekat dengan solusi, jalan keluar. Asalkan kita ridho dengan takdir Allah, tidak putus asa dan terus berdoa kepada Allah SWT. Wa kadzalika jara li Ya'qub, pengalaman itu juga pernah terjadi pada diri Nabi Ya'qub alaihissalam. Fa innahu lamma faqada waladan wa tala al-amr alaihi. Ketika beliau terpisah dengan putra beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dalam waktu yang sangat lama. Lam yai'as minal farj. Beliau tidak putus asa untuk terus mendapatkan solusi. Fa ukhidha waladuhul akhar. Kemudian ketika anaknya yang lain juga hilang, ya, terpisah dari dirinya, walam yanqati amaluhu min fadli rabbi, beliau pun tidak terputus asa dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, an ya'tiyani bihim jami'a, semoga Allah mendatangkan seluruh anak-anakku. Dalam waktu yang lama beliau terus berdoa, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya jalan keluar itu akan datang. Yakin kepada Allah. Ya. Sampai beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, ketika beliau berada dalam puncak kesedihan, berpisah dengan putra yang beliau sangat sayangi, Nabi Yusuf alaihissalam, tampak kesedihan di dalam wajah beliau, tampak aliran air mata yang selalu mengalir dari mata beliau karena sedih, ya kan? Ya, beliau sampai mengatakan, ya innama ashku bathi wa huzni ilallah, aku curhatkan kesedihan dan kesedihan dan juga kegundah gulanaan hatiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat lama. Ya. Dan dia dalam kondisi yakin, ya walam ya'as minal faraj, ya, yakin akan datang solusi, yakin Allah itu akan mengabulkan doanya. Beliau tidak peduli tentang kapan. Tapi yang beliau pedulikan adalah doa-doa terus. Terus berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang itu berdoa seperti itu cara berdoanya. Dia terus berdoa tanpa henti. Kemudian dia yakin Allah itu akan kabulkan, insyaallah Allah akan kabulkan. Ya. Karena Nabi pernah mengatakan, menyampaikan sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, ana ala dhanni 'abdi bi. Sikapku kepada seorang hamba itu seperti prasangkanya kepadaku. Kemudian juga Nabi pernah mengatakan seperti hadis yang saya sampaikan tadi, fa innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Allah juga mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hambaku menanyakan tentangku, jawablah, aku itu dekat. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa meminta kepadaku. Nah, dari hadis dan ayat-ayat yang kami bacakan tadi, para ulama menyimpulkan bahwasanya seorang itu jika ditanda bahwasanya seorang itu akan diberi ilham, seorang itu akan diberi rizki oleh Allah, ya kan? Diselamatkan dari bala atau diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi ilham oleh Allah untuk meminta kepadanya. Ya. Dan kalau sudah dia minta sama Allah akan dikabulkan. Ditanda seorang itu akan diijabahi permintaannya, dia akan diberi ilham oleh Allah agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan Allah kabulkan. Ya. seperti seorang yang tanda seorang itu diberi ampunan oleh Allah, diterima taubatnya, Pak. Allah kan beri ilham dia untuk bertobat kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah SWT. Atau seperti seorang yang diberi, yang akan dimasukkan oleh Allah surga, dimasukkan ke dalam surga, maka akan Allah ilhamkan dia untuk beramal saleh. Ini semua adalah sebab dan akibat yang berkaitan. Maka orang yang akan diberi rizki oleh Allah, karunia oleh Allah, maka dia akan diilhamkan, akan diijabai permintaannya. Maka Allah akan ilhamkan kepadanya untuk berdoa, terus berdoa kepada Allah SWT. Para pendengar Radio Muslim Rahimani wa Rahimakumullah, sampai Imam Al-Qayyim Rahimahullah mengatakan ya, tentang ilham orang yang akan mendapatkan ijabah doa itu, bahwasanya seorang itu tanda seorang itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan ya, dengan minta sama Allah, maka akan Allah ilhamkan dia, beri taufik dia, akan dimudahkan dia untuk berdoa kepadanya. Beliau mengatakan, idza kana kullu khairin asluhu at-taufik, semua kebaikan itu sumbernya adalah taufik dari Allah SWT. Kalau mau kita renungkan, bayangkan orang dapat rezeki itu kebaikan. Nah, ketika orang itu mendapatkan rezeki, maka akan Allah ilhamkan dia untuk berdoa. Ilham doa juga dari Allah SWT. Sama seperti surga itu adalah kebaikan. Orang untuk bisa mendapatkan surga, ataupun ciri orang itu bisa mendapatkan surga, Allah ilhamkan kepadanya untuk beramal saleh, untuk bertakwa kepadanya. Itu juga dari Allah. Sebab dari Allah, akibatnya dari Allah. Semua kebaikan itu dari Allah SWT. Gratis. Ya, kalau kita beramal saleh, ya, kita bisa terhindar dari maksiat, dari dosa, itu bukan karena usaha kita sendiri. Itu adalah dari Allah. Itu taufik dari Allah SWT. Makanya Nabi mengatakan, faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapatkan kebaikan pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalika falyalumanna illa nafsahu, siapa yang mendapatkan selain itu maka jangan salahkan Allah, tapi salahkan dirinya sendiri. Wa huwa biyadillah la biyadil 'abd, taufik itu di tangan Allah, bukan di tangan hamba. Famiftahu du'a wal iftiqar, kunci terbukanya taufik itu adalah doa dan merasa miskin di hadapan Allah. Wasidqul lujui warrogbati warrohbati ilaih, dan kejujuran di dalam bermunajat, berharap dan khawatir terhadap murka Allah SWT. Berharap rahmat Allah dan khawatir dari murka Allah SWT. Famata a'tal abduha famata u'tiyal abdu hadal miftah faqad arada an yaftaha lahu. Kapanpun seorang hamba itu diberi kunci tersebut, itu tanda bahwa dia akan diperkenankan untuk membuka taufik-taufik tersebut. Wa mata adallahu 'anil miftah baqiya babal khair murtajan dunahu. Dan siapapun atau kapanpun seorang itu dihindarkan dari kunci taufik itu tadi, maka itu menunjukkan bahwasanya tidak ada pintu kebaikan yang bisa dia harapkan. Nah, kita lihat Nabi Ya'qub itu berdoa ya, terus berdoa kepada Allah SWT tanpa putus asa, sampai kemudian datanglah apa yang dia harapkan. Bertemulah dia dengan Nabi Yusuf, yang ketika itu Nabi Yusuf sudah besar, sudah menjadi menteri di sebuah kerajaan Mesir, di Mesir ya. Terpisah dengan beliau ketika itu Nabi Yusuf masih kecil. Dalam waktu yang sangat lama, puluhan tahun beliau berpisah dengan putranya ya. Tapi beliau tidak putus asa untuk berdoa. Ya, karena beliau tidak peduli ya, kapan terkabulnya doa, yang penting terus minta sama Allah SWT. Gitu. Nah, orang kalau cara doanya kayak gitu, insya Allah pasti Allah kabulkan. Asalkan segala penghalang-penghalang doa itu dia hindari, seperti dosa makanan haram, ya, dosa makanan haram. Dan dia terus berdoa dan doanya kayak gitu, insya Allah dikabulkan. Ya. Seperti ya, doa yang juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau pernah dia mengatakan inni la ahmilu hammal ijabah wa inna ma ahmilu hammad du'a. Fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ah. Aku tidak peduli kapan doa itu dikabulkan. Tapi yang menjadi konsentrasiku adalah doaku. Ya. Saya akan terus meminta-minta sama Allah SWT. Yang itu yang menjadi konsentrasi saya karena doa itu sendiri bernilai ibadah, bernilai pahala. Aku enggak peduli kapan Allah mengabulkan doaku, yang penting aku terus minta, minta, minta sama Allah karena doa itu sendiri sudah ibadah. Dan di situ terkandung hikmah apa, ikhwah? Terkandung hikmah kita akan merasa miskin, akan muncul perasaan kita butuh terus sama Allah. Kita tuh miskin, kita tuh enggak punya apa-apa. Ya. Kita akan ketika itulah akan hadir perasaan di dalam jiwa kita, kita ini rendah, ya, hilang kesombongan-kesombongan. Kita ini rendah di hadapan Allah, kita ini butuh Allah, kita ini miskin di hadapan Allah, gitu. Nah, perasaan-perasaan itu ibadah hati yang luar biasa. Besar nilainya, ya, merasa miskin, merasa rendah di hadapan Allah, ya kan? Meyakini bahwa doa itu adalah ibadah. Makanya beliau mengatakan aku enggak peduli kapan Allah mengabulkan doa karena terkabulnya doa itu kapan Allah yang tahu kapan yang waktu yang tepat. Tapi yang penting aku minta terus sama Allah karena ibadah itu sendiri sudah doa. Fa idza ulhimtu du'a karena ketika aku itu diberi ilham oleh Allah untuk terus berdoa, fal ijabatu ma'ah. Maka sungguh pengabulan doa itu pasti bersamanya. Itu pasti gitu. Kita fokus aja minta terus sama Allah, berdoa terus sama Allah. Ya, sampai kapanpun. Seperti Nabi Yakub tuh, puluhan tahun berdoa. Jadi kalau cara doanya seperti itu pasti Allah kabulkan. Ya. Walaupun dengan cara-cara yang enggak logis itu, kurang logis ya. Bukan maksudnya dengan cara-cara yang hampir mustahil gitu. Beliau bingung. Ini beliau enggak tahu dalam putranya kemana, enggak tahu. Kalau zaman sekarang mungkin ada sosmed, ya, bisa dengan mudah diumumkan ataupun bisa dilacak melalui sosmed. Mungkin kerabat kita yang hilang itu dalam kondisi yang lama punya sosmed, kemudian bisa dilacak gitu kan. Dulu sarana-sarana seperti itu tidak ada. Yang penting boleh berdoa sama Allah, gak ada yang mustahil bagi Allah gitu. Tapi nyatanya Masya Allah datang dengan jalan keluar itu datang dengan dalam keadaan yang di luar akal manusia. Apa itu? Yaitu ketika saudara-saudara Yusuf itu membawa bajunya Yusuf di dalam jarak yang masih jauh itu, si Yakub bilang inni la ajidu riha Yusuf. Saya kok mencium bau Yusuf ya? Padahal beliau sudah lama enggak bertemu Yusuf, puluhan tahun. Dan baju yang dibawa saudaranya itu belum sampai rumah, masih jauh. Tapi beliau sudah mengatakan inni la ajidu riha Yusuf. Saya kok mencium aroma Yusuf. Ini kan sesuatu yang tidak logika, tapi itu ya, itu terjadi. Tidak semua kejadian di muka bumi adalah bisa dicerna akal. Dan itu tanda bahwasanya Allah berikan jalan keluar bagi beliau. Nah, itu jadi doa kita seperti itu. Kalau mau kita diijabahi doanya. Wakadzalika qala Zakaria, demikian juga doa, demikian juga ucapan yang disampaikan oleh Zakaria, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Aku tidak pernah merasa kecewa ketika minta sama engkau ya Tuhanku. Dia minta untuk diberi anak ya, untuk dikurniakan anak. Terus berdoa, enggak pernah putus asa. Iya kan? Ketika datang putus asa sama Nabi Zakaria di tepis. Kemudian dia tata hatinya untuk ridho dengan takdir Allah nih. Doa ini penting banget dalam doa tuh. Menepis putus asa, menata hati untuk ridho dengan takdir Allah. Sehingga dia bisa istiqomah terus berdoa. Seperti doanya Nabi Yakub, seperti doanya Zakaria. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Tuhanku, aku enggak pernah kecewa ketika minta kepada Engkau. Doa terus Masya Allah. Enggak pernah tidak berasangka buruk kepada Allah SWT, tidak berasangka buruk kepada takdir Allah SWT. Akhirnya diberi anak. Diberi oleh Allah SWT keturunan. Ya. Padahal ketika itu beliau dalam kondisi sudah tua. Maka enggak ada yang mustahil. Kita jangan berpikir ijabah doa itu hal-hal yang kasat mata. Kadang-kadang sering bahkan ya. ijabah doa itu suatu hal yang di luar nalar gitu. Karena bagi Allah enggak ada yang mustahil. Gimana orang yang sudah menopause, sudah tua bisa punya anak? Tapi karena doanya masya Allah terjadi. Bukankah para dokter banyak mendapatkan pengalaman? Silakan tanya kepada para dokter. Ketika mendapati seorang pasien yang dokter pun sudah putus asa, ya, sudah berobat kesana kemari, tidak kunjung menemukan obat, tidak kunjung sembuh, sampai dokter pun putus asa, sampai dokter memvonis mungkin hidupnya hanya tinggal beberapa saat saja. Tapi kemudian karena doanya kepada Allah SWT yang tulus, Allah angkat. Atau karena infaknya, sedekahnya kepada fakir miskin, kemudian dia dengan itu berwasilah untuk berdoa kepada Allah SWT, terangkat penyakitnya. Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Albani, "Dawwu maridakum bis-shadaqah." Sembuhkanlah penyakit orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Akhirnya terangkat gitu. Ketika dikontrol, dia kontrol ke rumah sakit, dicek di lab, wih, kok hilang total, sembuh total, mungkin kankernya ataupun mungkin pembuluh darah jantungnya itu sembuh total. Ini enggak logika nih, dokter enggak bisa jelaskan seperti itu. Tapi Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah itu. Ya, yang penting terus berdoa. Terus berdoa seperti doanya Nabi Yakub dan Zakaria dan pesannya tadi Umar bin Khattab, inilah ahmilu hammal ijabah, aku enggak peduli kapan Allah kabulkan, wa inni ahmilu hammal doa, yang aku pedulikan aku terus berdoa terus sama Allah terus. Karena orang itu kalau udah terus berdoa sama Allah, dia enggak perlu mikir ijabah kapan dikabulkan doa itu otomatis datang. Ya kan? Tinggal soal waktu saja. Fa iyyaka an tastatila muddatal ijabah, maka hendaklah ya Anda jangan beranggapan bahwa doa ini begitu lama tidak dikabulkan oleh Allah. Tepis, buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Wa kun nadhiran ila annahul malik, lihatlah kepada Tuhan yang Anda panjatkan doa, bahwasanya Dia adalah zat yang penguasa, kuasa untuk melakukan apapun. Wa ila annahul hakimu fit tadbir, Tuhan yang maha bijaksana dalam mengatur alam semesta. Wal alimu bil masalih, Tuhan yang maha berilmu tentang manfaat-manfaat, maslahat-maslahat. Wa ila annahu yuridu ikhtibarak, dan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang ketika doa itu lama tidak terkabul, tidak terijabahi, itu bahwasanya Allah itu ingin mengujimu, liya beluwa asrorok, agar hal-hal yang tersembunyi dalam dirimu itu menjadi tampak. Mungkin rasa rasa tadarru' ya, atau rasa butuh pada Allah, merasa rendah, sangat rendah kepada Allah SWT, menghinakan diri kepada Allah SWT, mengemis kepada Allah SWT, mungkin akan muncul ketika kondisi seperti itu. Ya. Dalam kondisi dia punya masalah, doa terus sama Allah dan lama enggak dikabulkan Allah. Ya. Nah, ketika itu orang yang beriman akan muncul karakter-karakter rahasia, energi-energi positif yang tersembunyi itu muncul. Mungkin dia akan bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar merasa butuh gitu kan. Benar-benar merasa hina ketika saat seperti itu. Kalau dalam kondisi biasa mungkin iya dia merasa butuh, tapi enggak sehebat itu gitu kan. Dia perlu ke asrar kan, mengujimu agar nilai-nilai positif dalam dirimu itu apakah tampak atau enggak gitu. Yang selamanya tersembunyi. Wala an yabti wa ila an yabtaliyaka bitakhiri litaharuba waswasata syaitan. Dan untuk mengujimu apakah kamu, bagaimana kamu melawan waswas setan ketika doamu itu lama tidak dikabulkan. Ujian. Nah, ketika itu kan setan akan datang untuk memancing kita seuzon sama Allah atau putus asa. Aduh lah, enggak usah. Na'udzubillah. Setan datang. Nah, seberapa hebat iman kita ketika dalam kondisi itu, ketika melawan setan, ujian. Ya. Wa kullu wahidatin min hadhihi al-asya' tuqawwi dhann fi fadlihi. Hal-hal tadi yang disebutkan tadi, yaitu kalau kita menyadari tentang sifat Tuhan yang kita panjatkan doa itu, Tuhan yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha berilmu, yang maha kasih sayang, bahwasanya diakhirkannya ijabah doa ini bukan tanpa alasan yang bermaslahat untuk kita, karena enggak mungkin sosok zat yang berilmu, yang bijaksana, yang pengasih, yang penyayang akan bersikap sia-sia atau bersikap zalim, enggak mungkin. Kemudian juga kita hadirkan prasangka bahwasanya Allah ingin menguji kita, apakah kita ini menang dengan setan, seberapa jujur iman kita, gitu kan. Ya, ketika seorang itu mendapati bisikan-bisikan setan dalam dirinya untuk mengajak dia kufur, mengajak dia maksiat, lalu dia berat dadanya, lalu dia lawan, nah itu tanda kejujuran imannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian juga Allah ingin memancing energi-energi positif yang selama ini tersembunyi, yaitu berupa ketundukan yang luar biasa, berupa kejujuran penghambaan yang luar biasa, gitu kan. Kata para ulama, ya, seorang itu benar-benar bisa menghamba kepada Allah yang sejujur-jujurnya, seutuhnya ketika doa, di dalam doa dia akan merasa miskin, merasa butuh, sehingga bisa menangis dia dalam doanya. Sehingga kalau kita mau latihan ibadah kepada Allah, gimana cara merendahkan diri dengan Allah itu, latihan lewat doa. Makanya sampai Nabi mengatakan ad-du'a umukhul ibadah, doa itu adalah ubun-ubunnya ibadah, inti ibadah, karena di dalam doa itu ada keutuhan penghambaan berupa merendahkan diri, merasa miskin, merasa butuh, rasa harap, rasa khawatir dari siksaan Allah, rasa harap kepada rahmat Allah dan karunia-Nya. Itu semua terkumpul di dalam doa, maka doa ini hebat. Bisa jadi dengan lamanya doa itu enggak dikabulkan, agar nilai-nilai itu muncul dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan pahala yang besar. It ahhalaka bil bala' lil tifat ila su'alihi wa faqrul muttar ila luj ilaihi ghinan kullah. Sebentar, ada yang terlewatkan. Wa kullu wahidatin min hadhihi al-asya' tuqawwi dhann min fi fadlihi. Hal-hal tadi yang kami sebutkan tadi itu bisa menguatkan prasangka baik dia terhadap karunia Allah SWT. Wa tujibu syukra lahu, dan akan menggiring dia untuk bersyukur. Wah, kalau dia ingat itu tadi, masya Allah, ternyata ini Allah ingin seperti ini ya. Ternyata Allah tuh tahu lebih baik untukku. Ternyata ini supaya aku dapat pahala sabar, pahala menjadi hamba Allah yang utuh. Karena ketika dalam kondisi seperti itu, saya makin butuh pada Allah, makin merasa miskin pada Allah, sehingga terus ngemis sama Allah. Gitu. Tujibu syukrolahu, hal-hal seperti ini akan menyebabkan dia bersyukur. Yang tadinya digiring oleh setan untuk berputus asa, nah, dengan ilmu yang seperti itu tadi, menghadirkan prasangka yang seperti tadi, justru akan menjadikan dia bersyukur kepada Allah. Makanya benar apa kata Umar bin Khattab, inni la ahmilu hammad doa, aku enggak peduli seberapa banyak aku berdoa. Inni la ahmilu hammal ijabah, aku enggak peduli kapan Allah kabulkan doaku. Wa inni ahmilu hammad doa, tapi yang aku pikirkan, yang aku konsentrasikan itu adalah aku terus-terus berdoa kepada Allah SWT. Karena di doa itu ternyata mengandung nilai ibadah yang luar biasa. Ya. Taib. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan para pendengar Radio Muslim rahimahna wa rahmatullah. Semoga apa yang kita simak dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, dan dapat menumbuhkan rasa optimis, prasangka baik kepada Allah SWT di dalam kita berdoa kepada Allah SWT. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.